Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kuntum khaira ummatin ukhridat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adaban muhina al-aya sadaqallahu al-adhim. Wa min asyaddi anwa'il adha at-ta'nu fis sahabah wal ghibah wastibahata ardil muslim. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Agung Bangil ingkang sangat kula hormati, ingkang sangat kula cintai. Para habaib yang saya hormati, yang sekarang banyak yang datang, para asatid, para bapak, para saudara ingat beliau, tugas umat Islam, tugas para ulama terutama, tugas para kiai, para asatid adalah amar ma'ruf nahi mungkar, wajib niku. Sebab kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana keadaan kita? Lebih-lebih kota Bangil sekarang ini, masya Allah. Wajib Anda menuhi panggilan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini diktat yang Anda baca ini, yang Anda pegang ini adalah bagaimana akibatnya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya Al-Fakir tiap-tiap pengajian selalu menyerukan. Selalu beritakan bahwa tujuan pokok ngaji di masjid aku bangun ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah baik dan mencegah kemungkaran. Untuk apa? Agar supaya kota Bangil kembali sebagaimana sedia kala. Rukun, damai, tenang, tentram, aman. Apa sebab? Sebab kedatangan satu kelompok ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah, sudah dia kira-kira karu-karuan, masya Allah, susah, susah betul kedatangan kelompok ini loh. Kelompok apa jenengnya ibu? Ya itu sudah hancur lebur, bojo lanang tukaran bojo wedok, dulur tukaran dulure, anak naung tua, masya Allah. Memang itu proyek mereka untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Di mana-mana ada negara kalau dimasuki mereka pasti hancur dah. Sebab permohonan ini, proyek mereka itu dibangun oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, oleh orang Majusi dan orang-orang yang tidak beragama. Dari siji kilo diciptakan Syiah. Jadi Syiah itu ciptanya orang Yahudi Nasrani. Cul-cul. Aduh, masya Allah sudah. Tukaran tok gak karu-karuan, masya Allah. Wong tua nang anak, wis. Satu-satuan. Sampai pelasan ini. Ini gak no. Ye. Wong tuane biyen Masya Allah khusyuk. Lah ibadah luar biasa wong tuane. Tiap-tiap masjid berjamaah. Pokok sae orang tuanya Habib Cibulan. Bareng katakan anake. Jadi si abisan, waduh. Telu iki. Hei, ye. Abamu iki lho, biyen wah. Ah, lu soal jamaah iku kuat. Ibadah iku kuat ente kok malah siah. Jawab ente ae. Sebeku gak ro apa-apa ngono hari ini ayo apa. Sebe gak ro apa-apa, gak ngerti. Wong tuane jeneng ngono, padahal orang tuanya ini sudah sangat kenyang merasakan pahit getaran kehidupan. Sudah kenyang merasakan asam garamnya kehidupan. Gak ro apa-apa saya bengok, jadi ya napa. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan malam rebo yang lalu, saklar gajah besi jais. Di siang mecul hancur lah rai. Mau dibilang dalit antum-antum. Jopo rai si jia si jawis. Di siang menang culno hancur warga. Tapi alhamdulillah teman-teman sing ngaji terasa akhir ini ada 6 keluarga sing utuh tuh sudah utuh tidak kecampuran apa-apa. Alhamdulillah. Lega Habib Ahmad bin Husin tidak bakal sekat. Keluarga Habib Umar bin Abdullah bin Soleh Asgar, Masya Allah. Keluarga Habib Hasan bin Hasan Asgar, Masya Allah. Lain-lainnya sudah. Satu hancur sudah. Habib Alwi, Andung, utuh. Habib Akil bin Salim bin Syawab Bakar, utuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 6. Tak delok-delok. Lihat-lihatnya. Dah, dah, dah, dah. Bisnis jiai hancur sudah itu. Jadi bagaimana saya selagi masih hidup tetap saya beramar ma'ruf nahi mungkar, tetap berdakwah untuk mengembalikan bangil sebani asli dia kalah. Bangil kota santri. Kota santri ala ahlu sunnah wal jamaah. Muga-muga dipun ridani dening Gusti Allah Ta'ala. Tapi tetap dengan apa niku mengedepkan ketenangan, ketentraman, keamanan, ketertiban dan lain-lain. Ketenangan, ketentraman, keamanan dan ketertiban dan lain-lain. Dan tidak melanggar aturan perintah. Dalam hari ini kepolisian, insya Allah tidak. Tetap saya beramar ma'ruf sampai mati. Umur kula dicekel Mesiah, dicekel tala ini nang gini, witi kita ditanda kita tanda ngono saya mati gak apa-apa. Ridho saya, temenan. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar sangat penting sekali. Lega ngono blan iki. Lain temenan bangil, jadi apa bangil lu ngakhir-akhir ini? Padahal tiap ojo mana bangil, cak lucak ini, negara lo tekal mereka, mbok hancur, Irakan, berantakan, saiki Bahrain, saiki Mali Libya, saiki Mali Budi Mali niku, Yaman dan Saudi Arabia, kaya asa-asa ini. Enggak Saudi Arabia leh hancur, kak baik dili, nang rombong, ya apa sampean? Ya apa kira-kira sampean? Gelem tolak di rombong. Macam gua itu pernah nih, gak mau kayak main-main nih. Saya orang kecil kecil kecil, dibanding abik doktor profesor Mustafa Asyibai bukan apa-apa. Betul, dibanding dengan dokter pun bukan apa-apa. Tapi mereka itu kualan, profesor dokter kualan menghadap mereka. Omane kulo. Apalagi saya orang kecil. Dokter profesor Mustafa Syibai tokoh Mesir kualan. godok-godok ini ngadepi tuyul itu godok-godok ini masalah ya apa. Jadi sekarang ini si dacacak saudara dia engkau menarik saudara dia lah kena kecekel mereka zam-zami digendani legen digendani apa? Legen banyu jadi waktu Hajar Aswate colong mana ya tahu colong. Jadi Hajar Aswate tahu dicolong orang-orang Syiah Al-Bumi dicolong. Jadi Hajar Aswate sekarang ini merateli dari siji merateli dicur ambil orang Syiah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang-orang Syiah 40 orang Syiah Aleppo di Syria Utara itu wong sing hulu wong sing nemen oleh Syiah itu. Waktu itu pemerintah Medina orang sing soleh orang sing khusnudzonae 40 orang Syiah kaya duwe penguasai ya bahkan anune niku penguasa Medina kaya duwe cukup perhias segala macam perlu apa? Orang 40 ini sepati izini masuk ke Masjid Nabawi dan masuk ke Hijr Hujratun Nabi. Yang di situ ada makam Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Khattab radhiyallahu anhu. Orang 40. Kula enggak ada kitab lho. Enggak ngomong tok ada kitabnya. Afaul Wafa. Juz 3. Punya saya kitabnya. Wacan, bentuk kopi silakan. Sudah. Sampai ke penguasa Madinah kayak gol macam. Yes. Kapan kau bilang gini Hujratun Nabi? Hari ini jam sekian lapor anu tak berseni. Saya berseni nakal kaji Nabi. Tapi niate kate ngedok Abu Bakar Umar ditokno jenazah digantung ngoten hari ini. Ayo apa? Umar Siddiq radhiyallahu an dikeluarkan dari makamnya, merata radhiyallahu dikeluarkan dari makamnya digantung ki lho sing dadi jahat ngoten. Jati kok ngoten. Ngok sekrop ngowok kancu, ngowok linggis, ngowok pacul, ngowok jenenge, iki jenenge sapu, 40 orang. Ya wis, hari ini. Jadi penguasai, lek karo sangkene iku balik-balik kota, engko bakal tak ber Masjid Nabawi jam sekian hari ini bukaan. Sebab ana wong Syria 40 kate mlebu nang nggih makam Rasulullah perlu bersih-bersih. Dan iki wong sing Joko Pakarta celeng ngerti wah iki blaen. Ben bantan apa-apa. Ndak berani apa-apa muhadam. Apa jare wali kota? Ya sudah. Tapi hatinya sudah was-was apa iki? Allah taala Maha Kuasa. Jam sekian hari ini petang polo dileputon kan buka lawangi atur dina. Melebu sekrope sak hancune sak pacule melebu kabeh. Subhanallah, pangeran enggak mengizinkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Umar Khattab radhiyallahu anhu akan dihancurkan enggak mengizinkan. Orang ronglas meter buka. Buminya buka. Buka bleh, petang polo bles tek bres. Si sapu si juga enggak anu jenenge enggak tersisa. Entek bris kaya gak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah. Baca kitab saya. Sungguh ada lek kok gara dosa di masjid. Itulah kejahatan mereka. Nah, saya diwaca langsung monggo. Nah, iki jam 7 kurang berapa nih? Jam 7 kurang 20 menit. Padahal nanti jam 7.15 selesai pengajian. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Lek perlu dimaknani ngobrol pen. Tapi rapi tapi dulu. Abdul Qadir ngobrol pen. Tapi rapi rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Ini diktat ini saya sangat-sangat mendukung program Al-Habib Ahmad bin Husin Abu Bakar Sekap dakwah amar ma'ruf ya ini sudah rungokno Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfar biha. Wong kafir-kafir apa Quran iku? Quran iku saiki direvisi. Quran dikurangi tambahi kata mereka. Wis tazawbiya diguyu-guyu. Sebab mereka itu duwe kitab Quran jenenge Mushaf Fatimah. Sing ayatnya kabeh 17.000 ayat endi dikondol maling sian. Engko akhir zaman teko. Yukfaru biya wa istazabiya. Lah ngono apa? Gitu, gitu. Anda-anda saudara-saudara jangan sekali-kali duduk bersama mereka. Lah niki. Kok apa-apa salah sohul ojo. Fala taqudu ma'ahum. Jangan sekali-kali anda duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi hadir wa'idi. Sampai mereka ngomong lain. Gak ngilono sahabat, gak mencaci sahabat, gak ngilono Quran. Lha ngono ayo. Sebab innakum idzam misluhum. Lek kon ngomong-ngomong guyon-guyon masalah iki, anda itu lho seperti mereka. Misluh ke mereka. Lek ono apa wae katut kon. Ngono hari ini. Katut kon. Ono lindu tsunami katut, masih sing masuk ngapi. Ali ibadah katut masih api. Apakah kenyataannya kumpulan mereka yang mereka selalu menghujat sahabat yang selalu memputarbalikkan Al-Quran na'udzubillah min dzalik idzam misluhum. Tapi besok ledene kiamat sing apik didhewekno sing elek didhewekno apa jadi amale engko iki innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'a. Lek sing api farikun fil jannah, lek sing elek farikun fil nar, isair. Lah niki alhamdulillah kanca-kanca sedaya, sampean orang-orang ahlus jamaah. Menghormat sahabat, menghormat para ulama, sampean juga ibadahi cara imam-imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Muga-muga besok lek mati, mati husnul khotimah. Mati beto iman, mati beto Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Niki hakikat Syiah. Kalau mau catat lu, kalau mau catat lu, ya dengok nong. Diterangkan malam Ahad sudah saya baca di Ledok. Waktu aswajam ada istighosa. Untuk terasa kitab. Wah niki sepaling buah hati pol nikmatul jazah hati pol orang jazirah nikmatul jazairi kitabil anwar an-nu'maniyah kita baca ini selari juz bagaimana rumono inna Aba Bakrin bersiddiq mertuana Rasulullah SAW makam beliau berjajar Rasulullah menengah ini jadi ini konsia kana yusalli khalfa Rasulullah SAW wassonamu mu'allakun fi unuki wasujudu lahu. Emang hina Abu Bakar itu boleh sembahyang mesti anak budi kaji Nabi banyak dekat atas Allah tapi di gulune iki anak patung ayo apa jadi Abu Bakar lah nak sembahyang anak budi kaji Nabi betul tapi gulune anak patung berarti oleh sujud sujud anak patung ngono jadi ayo apa. Kalau ini demikian kan kita bela ya apa mungkin. Itu namanya paling banget-banget mengusakkan hati Rasulullah atau nufis sahabat. Duro. Sing Joko kulit duro iki, duro iki aja. Kon lek gak wani ngiri opo. Tapi tiga hebat kan. Jadi mereka-mereka tuh selalu menghina sahabat, terutama sahabat yang unggulan cara saya ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau Ali imam mereka. Ini kau. Anna Aba Bakrin kan salli khalasul salam wassonamu mu'allakun fi unuki wasujuduhu lahu. Untuk Siddiq radhiyallahu an. Umar, elan mani pak? Bagaimana Umar Khattab kana kafiron yudhiru yubatinul kufra yudhirul Islam. Umariku munafik kafir iku dudu-dudu keislamane ndrone atine kafir. Masyaallah. Ya apa? Hakikatu Syiah karang Abdullah Al-Musili halaman 100. Terus ditingkas. Lek kula kalih sampeyan, Aisyah ummul mukminin. Betul ya? Aisyah ummul mukminin. Tapi orang Syiah mengatakan ummus syurur. Aisyah iku babone kaelekan. Allah. Dibantah be orang Syiah. Bagaimana kok demikian? Padahal Aisyah adalah dikatakan Aisyah adalah habibatu habibi rabbil alamin. Ngerti ya? Aisyah adalah habibatu habibi rabbil alamin. Aisyah radhiyallahu anha adalah kekasihnya, kekasih dari Allah taala. Sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngono lho. Katana iki masyaallah ummu syurur jadi di. Lah kalau ndak kita bela besok nek gak bela akhirat ya apa ibangel? Biasa banget pemenengae dituntut sampean temenan. Dituntut hei Ali. Kok menengae? Hasbullah. Hei Abdul Qadir menengae ente ya apa menengae? Cungine doa. Hati-hati dituntut temenan loh. Makanya saya Nur Khalis sampai mati insyaallah tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, terus niki sing bahaya niki. Kanjeng Nabi dawuh bahaya niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anzalallahu biqaumin adzaban. Waktu repot kan Rasulullah kan iki suara repot ayo. Iza anzalallah kalau Allah taala menurunkan apa? Azab di kaumin. Siji kaum dituruni azab. Katut kabeh sing apik sing elek katut kabeh ablas kabeh. Rafi irono ya arek kandang. Tekan apa ora? Tekan tekan. Tambah namanya itu. Albi. Idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fiman man kana fi sopae kumpul mereka kaum katut man itu bapak kiai bapak ustaz bapak abib sopae lek kumpul kaum sing diazab katut kabeh niki asabal adzab man kana fihim. Lah ben ngoten summa bi usu ala hasabi a'malin. Besok lek dina kiamat sing apik disilasilane ki Habib sing jen. Ini salafus saleh. Alusan jamaah Habib iki mau wajib tak cium tangannya. Asi-asi akono mul bebek. Ngono kira-kira ya. Rawal Bukhari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan hadis ini? Wa fi hadza ima'un memberi isyarah ila annasakit anil munkar syarikun fil ismi. Ngerti ya, Rek? Ngerti ya, insyaallah ngerti bae, abi-abi bisa ngerti. Ini hadis menunjukkan bahwa orang sing diem sakit sukut-sukut orang sing diem gak kelem amar makruf nahi mungkar iki hati-hati padha karo wong sing menghujat. Sebab gak ilang sahabat. Anda tidak ngarani Quran itu mah takhrif. Anda mengatakan bahwa Aisyah itu orang sing apa jenenge? Orang sing nyeleweng. Anda tidak makane berpian tapi menang padha. Menang sahabat dilokno bapak mereka gak roh lo lain kon. Lain kon. Anas sakit bin nahi anil mungkar syarikun fil ismi podo dusani. Ini tafsir Munir juz 5 halaman 321. Untuk ini hadis tadi wa yustafadu min duda hadis apa masyru'atul harabi minadzulmati. Anda wajib lari daripada pezoliman, tapi lari daman keadaan amar ma'ruf nahi mungkar jom elok menok dembanggil si atok menengah elok lian apa-apa dijungkir banggil katut kon hati-hati. Jadi semua yang hadir alhamdulillah akeh dengan sak meneh kerek ganteng kabeh masyaallah ana donya besok akhir yo apa kira-kira ana asar koyo ganteng koyo ngene ganteng ini iku tok sing elek ya jane ganteng kabeh alhamdulillah berapa ratus sing teko ganteng kan muga-muga oleh ridane Allah taala wa yustafadu minhu masyru'atul harab minadzulma li'annal iqamata ma'ahum. Sebab kalau berdiam dengan orang-orang Syiah min ilqa'in nafsi koyo-koyo semen menjatuhkan diri Anda ilal halaka. Kapopo? Padha islami lah, salah lagi. Salah. Saya tidak mengatakan Syiah itu Islam bukan. Sebab mereka punya Quran sendiri. Iya, sahabat dicaci maki, ya Allah. Duwe hukum dhewe, duwe jenenge rukun iman dhewe. Bukan Islam kata bagi saya. Temenan, kalau Anda mengatakan Islam, keliru besar, salah besar Anda. Itu sebabnya. Tadi saya katakan, Profesor Dr. Mustofa Syuhai, tokoh ulama Mesir. Kewalan lah, apa aneh. Dibeluk kodoh. Dr. Mun'im, mantan Menteri Wakaf dan Al-Azhar Mesir. Kewalan. Lah kayak kipri-kipri ini mana jenggot itu tambahan diopong jenggot ini oh, ini loh. Jadi Anda jangan sekali-kali berdiam bersama mereka. Kalau Anda berdiam berarti Anda menjatuhkan diri Anda kepada kerusakan ilal halaka. Wafil hadis tahrirun adhimun, hadis ini idza azallahu bikum adzaban niki ini merupakan peringatan keras liman sakata anin nahyi meneng kabar dakwa gak merok nahi mungkar lho hati-hati tetarene lek ente meneng ae hati-hati iku meneng to apa maneh fa kaifa biman dahana dahane ku cara Arab asale dahane iku lengo. Jadi dunun lengo. Bagaimana ini? Lek cara saiki kentel. Koncone niku nemen ra kete. Koyok-koyok kelet. Wong Syiah, lho hati-hati. Apa itu bang? Apa? Mukhalid. Ya cocok ini. 100 untuk Anda. Ndar ya wong muni mukhalid bang. Bener. Mukhalid ngelengo. Jahana. Apa man wong sing ngelengo mukhalid? Wa kaifa biman radiya? Oman wong sing rido. Padha islami ya dadadadada. Fa kaifa biman ana? Apa man wong sing nulungi mereka? Nolong mereka. Wah. Ojo menengahi. Ojo mukhalid. Ojo seneng dan jangan menolong mereka. Larangan keras. Naudzubillah min dzalik. Temenan. Enten yang si anik lho. Selamanya enggak pernah lulus salam. Ini tak, yang ini yo. Ojo pun alaikum rugi sampean. Kalau ngene, waalaikumsalam juga no. Lo, ya apa? Kalau catat ini ki, orang-orang si aniku, masya Allah, Jumaan jadi haram. Jumaan jadi haram. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin batal. Munyamin lho batal. Padahal malaikat imam makmum ghairil maghdubi alaihim waladdallin imam malaikat muli amin. Tapi bagi orang Syiah batal sembahyangmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paling benci orang Yahudi Nasrani kalau tahu orang Islam uluk salam. Cocok Syiah. Diganti Syiah kul khair. Ya apa? Apikmu ini kul khair. Iki apa? Padahal Al-Qur'an yen apa misuk la surga. Nggih, la isana fiya lahwa wala ta'zima illa qilan salaman salama. Ngono, surga niku lho. Ana kene bali dilono dadi ganti kul khair. Patukmu ngono. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besok sampean Abi Babib ya, kecil gandeng-gandeng ini masuk surga dibuka lan surga. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumar hatta idza jawa wa futihat abwaaba fa qala lahum salamun selamat selamat ka kul khair khair ka kira-kira ngono. Coba yae nanti. Abi dadi ya masyaallah. Eh kene kene kene kene. Ustaz iki durung rapi male kutu Mas. Tabekno juga kutu. Takono sing apik ku ya. Jadi siji Jum'an haram jadi ini. Loro amin batalno sembahyang. Telu salam diganti kul khair. Papat ngomong papat. Nanti no papat ini. Si si. Agar di bahu. Yang keempat gantinya ini. Bismillah. Tak wajah ni bismillah ni. Rekono bismillah. Lek Pak Hamid, iya Hamid, yen dodol sego enak segone biasa gak dodol bangkrut ya, bangkrut saiki ya. Rekono. Mene segone tawon biyen pasar kono. Rekono. Wa min ta'assubatihim. Setengah saking kefanatikan orang Syiah. Annahum yarawna. Mereka menceritakan annal ibtida sesungguhnya ngawiti mangan sampean kali kula bismillahirrahmanirrahim kate ngombe ustadudin bismillahirrahmanirrahim kate mangan bismillahirrahmanirrahim kate turu bismillahirrahmanirrahim kumpul bojo bismillah wah ojo guyu Asim. Annal ittidasa temen yang awiti bila ni Abi Bakr wa Umar laknat Abu Bakar lakdi ganti bismillah jadi ganti bismillah jadi mereka tidak baca bismillah tapi diganti dengan malaknat Abu Bakar dan Umar bagaimana kata mereka fi kulli amrin dibalin ahabbu ila aula lebih terhormat dan lebih dicintai ayo apa laknat Abu Bakar Umar lebih terhormat dan lebih dicintai daripada baca bismillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun pada besok anda masuk surga bismillah pintunya lho bismillahirrahmanirrahim mereka ini sampean sing semua tulis tulisan bismillahirrahmanirrahim cegede sing api tempelan lawang klik selama ini tulisan ada tetap saya nulis oleh Ganjaran temennya loh yang bisa nulis tolong nulis saja ngapi bismillahirrahmanirrahim kemelan lawan selama tulisan masih ada anda saya nulis oleh Ganjaran sebaliknya ono wong nulis nulis jangan nyanyil ya. Ono nulis langsung jaran umpama ya. Pasang di lawang. Kalau ada orang baca dosa. Ono maca dosa terus wae dino kiamat. Kenapa? Sebalik nih bismillah, bismillah tuh wajib bismillahirrahmanirrahim alaikum jaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ahabbu aula. Wa yaquluna, dengar niki. Saben-saben mangan luina ali syekhoni sing melaknat Abu Bakar Umar sabi irmaroh kade mangan tebe tembulu albagu abar kubar tebe tembulu karena fi ziyadatul barokah panganane nabai barokah jarini innalillah wa inna ilaihi rajiun Isa Jadi sing diropa sing pokok empat. Siji Jum'an sing wajib Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu haram. Apa sebab? Sebab imamnya bukan imam mereka. Naudzubillah. Loro bismillah. Dikasih laknat Abu Bakar Umar naudzubillah. Terus salam kul khair. Apa tahu? Amin. Batal sembayangi. Ya Allah. Terus. An Ibrahim bin Amr an Bahoni. Qala Aukhallah li Yusa bin Nun. Nabi Yusa iki pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa mencari Nabi Khidir alaihissalam, niku Yusa iki sing gok bangkelane. Yusa kon iki kepisi kon nopangi panganan barang. Yusa Al-Qur'an mengatakan qala li fatau atina ghadaana laqad lakina min safinan hadza nasoba. Yusa niku. Jadi Udin ada tiga, Rukono. Ada Nabi Sa'ya, ada Nabi Yusa seorang, ada Nabi Yasa. Nabi Yusa itu bendon itu hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Niki Yusa niki Allah Taala paring wahyu me Yusa bendon. Hei Yusa, ini muhlikun min kaumika arba'ina alfan min khiyanihim. Yusa, aku kata yang hancur no kaum sing api-api petang bulu ibu. Kaum sing api-api tak hancur no kape. Yusa, yo apa iki? Terus wasitina alfan min syararim. Suida kaum sing welela tak hancur no kape. Bantah Yusa. Ya Rabbi, haulal israr lek sing elek maklum. Pama bil akhir, ya napa sing api-api niki? Dengan ana niki. Lewong elek malam, nyancurkan mah hak panjang. Tapi sing api-api kok melek katut. Fakola, innahum lam yaghdu li ghadabi. Wa kanu yu'atiluhum wa syaribuhum. Iki lha pegebate. Sebab wong sing api niku kumpul mukhali tapi sing elek mang. Mangan bareng, ngombe bareng, ngomong-ngomong bareng, katut kabeh wis. Tsunami katut kabeh, wis ana api pit, ana tenek. Tenek kabeh. Mereka ini sampai milih kong sing api-api dadi kanca. Allah rahmat barokah sampean katut sampean. Sebaliknya lek kepala-kepala Malaysia katut sampean audi bilang dalil. Omongan iki penuh dengan dosa. Alhamdulillah. Penuh dengan kebohongan. Abdul Qadir Honin kenal ya. Masyaallah. Krono mereka-mereka gak gelem murang-muring krono murang-muringku. Mosok sahabat sama dilok-ilokno. Mosok Qur'anku dijadikan perubahan. Qur'anku jadi palsu. Wa kan yu'atiluhum wa syaribuhum. Kala Malik bin Dinar dicembali di terakhir ini. Malik bin wali gede. Au Allah Ta'ala ila malakin minal malaikat. Hei malaikat. Bangil jur. Bangil balik nosing dukun dan unisor. Bumi ini. Jadi sun dukun belak ini lho. Ontem itu bian. Zaman ini nabi zaman nabi lut mau nabi nong. Jadi duka niki menungso diwalik diangkat tu ini lut ya mati kape. Iki yang ono. Eh malaikat balin akrib. Madinah tak kada. Kota iki balin. Ala ali sak penduduk pisan ala ali. Kola ya Rabbi dari malaikat inna fihim abdaka fulanan dikwenten hamba jenengan setitik sak pucuk mripat tidak pernah dosa. Gak tahu oleh dosa belas. Mulai ore sampai mati tidak pernah dosa belas iku. Ya napa le bali? Oh, katut kabeh. Iki. Ya Rabbi inna bihim abdaka fulanan walam yaksika tarfata ainin. Qala kan atal aklib. Balin walien. Ya Taala. Walien. Alaihi wa alaihim abduka katut mereka mereka katut. Apa sebab gitu tunggu terakhir terusan terakhir fa inna wajahahu lam yataghayyar li sa'atan petu. Sebab mereka tahu orang-orang Syiah gak cemberut, gak iri, gak jenenge gak apa tidak cemburu. Tidak hirok. Ya apa gila? Kalau demikian keadaannya, ya Allah, mereka ini sampean pilih-pilih yo. Temenan. Ojo sekali-kali kumpul di Syiah, aku bilang kali. Lek mereka dikumpuli, leono apa pekatut anda. Nggih, niki tinggal 7 menit mari kita ada dialog. Insyaallah mangkin malam Rebo ramean maning acarae, ramean maning acarae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 65 WAI itu ada Partai Komunis G30 SPKI ya. Itu tidak mau menerima asas Pancasila ya. Persis seperti yang di WAPI itu tidak mau asas Pancasila. Tahun 80 ke atas terjadi teroris pertama di Indonesia yang dilakukan oleh Pondok YAPI ya. Dan Ahmadiyah hanya melukai akidah, bukan jadi teroris ya. Berarti Syiah yang di YAPI itu produksi teroris. Jadi YAPI itu pondok produksi teroris. Itu yang dilakukan dengan gagah beraninya Kodam Jaya waktu itu. Ya. Terus pertanyaannya? Ini tidak ada pertanyaan ya. Cuma gini ya. Ini untuk teman-teman kampung ya. Itu minimal pemudanya membentengi kampungnya. Kalau sewaktu-waktu ada kegiatan daripada tokoh-tokoh Syiah yang di kampung, kita laporkan dulu ke aparat keamanan. Kalau tidak bisa, kita gerosok ya. Gitu aja. Jadi sekali lagi, Syiah yang diwati itu lebih jahat daripada PKI, lebih jahat dari Ahmadiyah. Jadi YAPI itu pondok produksi teroris. Ini saksi ya, saksi Mubakir itu kan tangan kanan gendong dari teroris. Itu kalau larinya mesti ke YAPI ya. Dan kalau kita aswaja ya, aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu belum pernah membunuh daripada aparat keamanan. Bentrok pun belum pernah. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah membangun negara ini. Tapi ya PCA itu sudah pernah membunuh aparat polisian. Dengan bombes Kemudi, dengan PCA Malang, dengan Borobudur. Tapi kenapa ya? Kenapa kok aswaja yang benar di Indonesia ini selalu diawasi? Itu yang prihatin ya. Ini doa saya gini ya. Kita berdoa ya. Yang di sini itu aparat keamanan itu hanya anak buah ya. Hanya anak buah, kasihan. Beliau-beliau ini hanya perintah ya. Kita doakan presidennya Pak Bambang sama Pak Kapolri. Itu kita doakan supaya mendapat hidayah. Membuat perintah seperti waktu membasmi PKI. Itu sudah selesai. Indonesia ini sudah tidak akan ada bencana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis ya, yai, namanya, insyaallah redaksinya, pada ahli selamut wariban fasa yaudu wariban fatu balil huroba itu. Kemarin waktu saya bertanya sambil saya ceritakan bahwasanya ada seorang habib yang begini waktu sebelum meninggal saya. Pulang saya didatangi sama seorang lagi ya. Seorang kasih tahu. Ada seorang perempuan dari kalangan mereka mantan seripa. Meninggalnya itu seperti kuntilanak ya. Ya Allah gitu. Ya rambutnya ya, ya Allah wis enggak bisa nah. Perempuan. Ya. Barusan aja belum satu tahun lah. Terus yang jadi pertanyaan sekarang ini, orang-orang yang seperti antum, seperti Habib Ahmad itu masuk tidak dalam ke dalam hadis yang fatu balil ghuraba ini? Soalnya habaib kuluhum semua tidak suka sama Habib Ahmad, kiai semua tidak suka sama antum. Soalnya saya juga keluarga dari antum Ustaz. Saya tahu betul siapa keluarga saya semua itu. Gede. Ya betul. Pertanyaannya begitu, Zat. Apakah kita ini termasuk al-ghuraba itu, Zat? Iya. Saya merasa, saya Nur Khalis sangat merasa bahwa saya itu paling dibenci orang-orang Syiah. Enggak apa-apa. Pokok bojoku enggak apa-apa marah ya. Enggak kan iya. Pribadi enggak apa-apa, dibenci. Oh, ada orang Syiah pada ngono hari ini. Sungguh pada saya. Tidak kena awake tembleke enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Malam-malam saya hampir kejebak. Pertanyaan mereka, Pak Nur, apa? Dahulu mana Nabi Isa turun dari langit dengan keluarnya Al-Mahdi Al-Muntadhar? Jebakan ini ngono. Kalau saya dulu Isa, berarti saya itu percaya oh Nabi Al-Muntadhar itu. Padahal ini khayal, enggak ada apa-apa. Jadi sampean-sampean wajib percaya bahwa akhir zaman Nabi Isa akan turun dengan membawa syariat yang Rasulullah SAW. Berarti kan Nabi tetap khotamil anbiya wal mursalin, kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa turun dengan membawa syariat kanjeng Nabi Muhammad. Muntahadar gak ada apa-apa nih. Saya kok apa eret-eretan ya. Tidak saja di jebak ngoten. Hati-hati loh jebakan mereka. Turun Nabi Isa dengan Muntahadar dulu mana? Lek saya katakan dulu Nabi Isa, berarti saya percaya Nabi Alman imam yang 12 itu loh. Nah, sing terakhir pertanyaan ini peki nih, peki pertanyaan Pak Nur. Wong Islam lanang wedok nopo wajib khitan? Wajib. Mulai kapan wajibe? Sunnate mulai lahir oleh pitung dino. Dikhitan sambil dikekai. Lanang luru wedus, wedok satu kambing. Lek sebae wong tuane gadhe duwe, naje mundur petang puluh dino. Ya petang puluh dino dikhitan. Sik durung duwe duwe ae mundur, pokok arek iki durung balek. Umur 7 tahun. Sebab umur 7 tahun mulai wong tua merentas mas. Bayang nak, umur 7 tahun. Ojo pisan-pisan sang duwe anak dikhitan umur 10 15 aduh lain. Rungsep kira ngawur ae ya. Umur 15 dikhitan, ndek barang rek ngono. Itu kuyudin ya. Sudah ya. Ya ono. Lek 15 mbok rusep gak karuan. Ono demite iku ya. Wis to ae. Bismillah. Heeh. Ya ada iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adhaban nar wa adkhilna abrar ya azu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah.